عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Dan tibalah kita di penghujung bab dari buku ini yang kami beri judul Kode Etik Pengusaha Muslim. Kemudian judul ini yang kita jadikan sebagai judul buku. Kenapa kita perlu belajar kode etik? Seperti yang kita pahami bahwa hampir semua profesi itu punya kode etik. Ada kode etik dokter, ada kode etik ASN, ada kode etik aparat keamanan, aparat penegak hukum, ada kode etik notaris, dan profesi-profesi yang lainnya semuanya punya kode etik. Karena mereka punya sebuah standar, standar nilai yang ideal. Nah, untuk bisa menuju standar yang ideal itu, maka diperlukan batasan-batasan apa yang harus dilakukan agar seorang yang memiliki profesi bisa profesional dan sesuai dengan standar nilai yang ditetapkan. Batasan itulah kode etik. Seorang pengusaha, saya anggap dia bagian dari profesi, dan kemudian dikasih label Muslim, berarti ada identitas tambahan. Bukan hanya sebatas pengusaha biasa, tapi pengusaha Muslim. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang pengusaha Muslim yang ideal? Maka kita butuh kode etik. Sehingga kode etik di sini adalah batasan yang ditetapkan oleh syariat, kriteria-kriteria yang disebutkan oleh syariat, agar seorang pengusaha Muslim bisa menjadi seorang pengusaha Muslim yang ideal. Menjadi pengusaha Muslim bukan semata pengusaha yang beragama Islam. Kita memahami itu ya. Karena seperti yang kita jumpai di masyarakat, pengusaha yang beragama Islam, Masya Allah, di Indonesia ya, hampir atau sangat banyak sekali. Baik yang ada di pasar tradisional maupun di tempat yang lainnya. Dan banyak juga di antara mereka yang sama sekali tidak paham tentang aturan syariat Islam dalam masalah berdagang. Jangankan di zaman kita, bahkan itu pernah ada di zaman Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau keliling pasar dan bertanya kepada para pengusaha, para pedagang yang ada di sana. Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka diusir oleh Umar. Sambil membawa dirah, ya. Dirah itu tongkat kecil seperti yang biasa dibawa oleh jenderal. Kemudian dipukuli oleh Umar. Disuruh keluar dari pasar. Sambil beliau mengatakan, La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar ini kecuali orang yang paham agama. Paham masalah fikih syariat, fikih tentang muamalah. Wa illa akala riba sya'a am aba. Karena kalau tidak, orang itu akan makan riba, sadar maupun tidak sadar. Artinya, di zaman sahabat sekalipun, ada orang yang dia sebagai seorang pengusaha Muslim, tapi tidak paham tentang aturan syariat, sehingga diajari oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kebiasaan yang sama juga dilakukan di zaman Imam Malik. Beliau diperintahkan oleh Gubernur Madinah untuk kemudian bertanya kepada para pedagang yang ada di kota Madinah, dan siapa yang tidak bisa menjawab maka diusir oleh gubernur dan tidak boleh berdagang di pasar kota Madinah. Baik, kembali ke sini, bahwasanya pengusaha muslim bukan semata pengusaha yang beragama Islam, tapi pengusaha yang menghiasi setiap aktivitas bisnisnya dengan aturan Islam. Sehingga yang dia pikirkan bukan semata yang penting halal. Bahkan kadang di tempat kita yang dipikirkan oleh seorang pengusaha muslim itu yang penting dapat duit. Terlepas dari halal dan haramnya. Tapi di sini saya kasih tambahan. Pengusaha muslim yang dia pikirkan bukan semata yang penting halal. Tapi dia juga lebih memikirkan lebih dari itu. Dia memikirkan bagaimana agar harta yang dia dapatkan itu lebih berwibawa, lebih bermartabat, lebih berkah, bermanfaat bagi umat. Sehingga yang dia cari bukan semata harta halal, tapi halal plus. Halal wa zaid, halal plus. Halal plus berwibawa. Yang dia cari bukan semata harta yang mubah, tapi juga harta yang bisa mendatangkan keberkahan. Dan termasuk dia juga memikirkan bagaimana cara penggunaan harta itu. Sehingga dia berusaha bagaimana agar harta ini bisa bernilai besar, bermanfaat bagi umat. Dia mendapatkan harta dengan cara tidak terlalu bernafsu. Harta semacam inilah yang diistilahkan oleh Nabi SAW dengan sebutan Al-Malus Salih, harta yang saleh. Sahabat Amr Ibn As radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus beliau untuk memimpin sebuah peperangan. Setelah menang dan mendapatkan harta rampasan perang, Nabi SAW memberinya sebagian jatah untuk Amr. Namun Amr Ibn As menolak radhiyallahu anhu arda. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk mencari harta. Tapi aku masuk Islam karena mencintai Islam. Dan agar aku bisa bersama utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memaksa agar Amr menerima harta ini. "Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta yang saleh adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Shu'aib Al-Arnaut. Nabi SAW memberikan pujian. Dengan pujian yang sangat indah, Nabi SAW memberikan pujian kepada sahabat Amr Ibn As. Harta beliau disebut sebagai harta yang saleh, dan orangnya juga disebut sebagai orang yang saleh. Baik. Padahal kita bisa perhatikan harta ini adalah hasil apa? Hasil perang. Sehingga ini dalil bahwa harta rampasan perang itu harta yang mulia. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai Al-Malus Saleh, harta yang saleh. Maka harta rampasan perang adalah harta yang mulia. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disediakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan beliau dari rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Allah jadikan rizkiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Sehingga jangan sampai kita punya pikiran miring, penilaian yang miring terkait harta rampasan perang. Ada sebagian orang yang menganggap ini seperti ajaran perampokan. Ini ngajari orang untuk bertindak jahat kepada orang lain. Tidak. Harta ini didapatkan melalui ibadah yang mulia, yaitu berjihad fisabilillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan harta rampasan perang sebagai sumber pendapatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kita pahami, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bukan aktivis pedagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengambil jasa dari dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan zakat, tidak makan sedekah. Tapi beliau diberi hadiah oleh para sahabat. Dan dari situ beliau gunakan untuk konsumsi beliau dan keluarga beliau. Apalagi sumber pendapatan beliau, satu lagi yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Beliau disediakan oleh Allah berupa ghanimah. Dan itu sumber pendapatan beliau yang paling besar. Sehingga untuk kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernilai sosial, yang berupa harta, kebanyakan adalah dari ghanimah. Beliau pernah berkorban 100 ekor unta dari hasil ghanimah. Beliau pernah memberikan hadiah kepada salah satu pemuka suku berupa kambing yang jumlahnya sangat banyak. Itu juga dari ghanimah. Ada yang dikasih sekian unta, itu juga dari ghanimah. Bahkan banyak kabilah-kabilah Arab, orang-orang Badui terutama, dan suku-suku kecil yang berada di sekitar Mekah dan Madinah, mereka berkeyakinan bahwa Muhammad itu suka bagi-bagi harta. Dan itu ternyata menjadi motivasi terbesar bagi mereka untuk mau masuk Islam. Sehingga mereka mau bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika proses peperangan, proses jihad. Karena mereka yakin nanti akan dikasih harta oleh Muhammad. Sehingga awalnya mereka masuk Islam tujuannya untuk dapat harta. Dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bagi-bagi seperti itu? Jawabannya adalah dari ghanimah. Kita lanjutkan di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut harta yang hendak diserahkan kepada Amr sebagai harta yang terbaik. Karena harta ini tidak semata didapatkan dengan cara yang halal, tapi juga disertai dengan niat yang baik, tidak terlalu bernafsu, tidak menunjukkan rasa terlalu butuh. Maka Amr radhiyallahu anhu ketika menerimanya, bahkan sampai didorong-dorong oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut harta ini, ya Amr, ni'mal malu salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang salih. Dan ketika harta semacam ini dipegang oleh orang yang soleh, maka bisa kita pastikan akan dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harta ini menjadi harta yang berwibawa dan lebih berkah. Masya Allah. Ya. Kita gunakan prinsip semacam ini. Dunia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang menghadapinya. Bagi siapapun yang mendapatkannya. Dan mendapatkan jatah darinya. Sehingga kita melakukannya adalah, kita dalam mencarinya adalah mencari sebab untuk bisa mendapatkannya. Karena itu, carilah sebab yang terhormat, carilah sebab yang berwibawa, bukan sebab mencari harta yang tidak terhormat, yang hina di hadapan masyarakat, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi jamaah, Nabi SAW menyebut orang yang mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang mubah, wibawanya terjaga. Sehingga masyarakat tidak akan menaruh kecurigaan kepadanya. Wah, jangan-jangan ini duitnya duit dari duit kotor, dari duit ini. Enggak. Lain kalau ada orang yang dia serba dicurigai. Sehingga ketika dia mencari harta, itu masyarakat curiga. Paling juga dari hasil ini, dari hasil ini. Dan itu akan menurunkan wibawanya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi." Siapa yang meninggalkan syubhat sehingga dia hanya membatasi dalam transaksi atau mencari harta dari yang 100% halal, kata Rasulullah SAW, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Artinya dia mensucikan agama dan kehormatannya sehingga agama yang tidak ternodai, kehormatannya juga tidak ternodai dengan aktivitas mencari harta yang dia lakukan. Pengusaha muslim tidak hanya memikirkan yang penting harta itu halal, tapi juga agar hartanya semakin berkah. Baik, apa saja kode etik pengusaha muslim? Di sini saya sebutkan ada beberapa poin penting ya, yang perlu diperhatikan oleh pengusaha muslim. Ada 6 poin penting. Yang pertama, pengusaha muslim itu, saya selalu katakan, pengusaha muslim itu titik-titik. Pengusaha muslim itu, yang pertama adalah menghindari sengketa. Meskipun dia di posisi yang benar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah fi rabdil jannah, di tengah surga. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Masya Allah. Rumah di tengah surga. Di tengah itu kan berarti pusatnya. Artinya yang paling indah. Seperti yang kita tahu, tempat yang paling mahal harganya adalah tengah kota. Berapa harga tanah per meter di Menteng, Jakarta? Berapa harga tanah per meter di Senayan? Wah, Masya Allah ya. Sampai ada info yang saya dapatkan, ada orang yang punya tanah di situ tapi nggak kuat bayar pajak. Punya tanah di situ nggak kuat bayar pajak, sehingga dia jual tanahnya. Berapa harga tanah di Malioboro? Hitungannya bukan lagi borongan, tapi mungkin apa, per meter plus bangunan. Harganya sangat mahal di Malioboro. 20-an juta per meter, Masya Allah. Per meter 20-an juta. Itu baru di dunia, Pak. Dan di Indonesia, di ibu kota dan beberapa negara-negara, atau di beberapa kota-kota yang besar. Anda bisa bayangkan berapa harga tanah di kota Mekah? Wallahu alam, tidak ada yang tahu ya. Terutama di yang berada di sekitar Masjidil Haram. Sangat mahal. Maka seperti itu pula harga tanah di negara-negara yang lain yang merupakan pusat peradaban. Tayyib. Kita tidak perlu bayangkan dan tidak perlu membandingkan dengan harga tanah yang ada di surga. Karena tidak bisa dibeli dengan harta manusia. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang Masya Allah luar biasa. Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa meskipun dia di posisi yang benar. Sehingga orang ini punya prinsip. Sudahlah, daripada rame ya sudah, saya ngalah saja. Kalau bisa seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Dan ini meninggalkan sengketa dalam posisi yang benar itu sifatnya tidak wajib. Anda sah-sah saja membela hak Anda. Bahkan sampai naik ke pengadilan dalam rangka untuk membela hak, silahkan. Tapi kalau Anda misalnya lebih memilih, ini muslim, saya muslim. Saya sedang punya sengketa dengan dia. Daripada nanti berkepanjangan dan menimbulkan masalah besar, ya sudahlah, saya relakan. Silahkan kamu ambil. Dah, saya relakan. Insya Allah, pahalanya besar. Selama kita bisa seperti ini, pahalanya luar biasa. Untuk itulah Rasulullah SAW melarang setiap sumber sengketa. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din." Janganlah kalian menjual barang di atas jualan saudaranya. Jangan kau menawarkan barang yang sedang kau tawarkan kepada orang lain, atau jangan menawarkan barang sementara orang itu sudah ditawari oleh orang lain. Jangan pula menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Dan makna yang semisal, karena hadis ini ba'aya bi'u itu bisa dimaknai menjual, bisa juga dimaknai membeli. Intinya adalah kita dilarang oleh syariat. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang bertransaksi belum selesai terus kita timpukin dengan transaksi yang baru. Biarkan ini diselesaikan dulu, baru silahkan ditawari. Sehingga kalau misalnya ada orang yang sedang transaksi tanah, atau transaksi kendaraan, atau transaksi yang lain belum beres, tolong jangan ikut campur kita. Sehingga kalau misalnya ditawari, sampaikan dulu, Pak, ini sudah ada yang nawar belum? Belum. Benar, Pak, ya? Atau sudah ada yang nawar, terus gimana, Pak, kelanjutannya? Diselesaikan dulu. Sudah mundur orangnya. Baik, saya berani maju. Dengan cara demikian, maka tidak akan potensi sengketa, tidak akan ada potensi sengketa antara kita dengan orang lain. Termasuk juga larangan untuk jual beli najas, larangan untuk melakukan beberapa transaksi yang intinya di situ adalah memicu terjadinya sengketa antar sama muslim. Ketika si A dan si B sedang bertransaksi, tawar-menawar harga, maka si C tidak boleh ikut nimbrung menawar, karena akan menimbulkan sengketa di antara mereka. Dan itulah bagian dari makna la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Yang kedua, pengusaha muslim itu memudahkan gampangan ketika bertransaksi. Tayyib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menuntut haknya. Sehingga saat nagih utang itu tidak terlalu maksa, dia santai. Saat apalagi menagih hak, minta bayaran, dia santai. Atau kita pesan orang lain. Pak, saya pesan barang. Sampai deadline enggak jadi. Enggak jadi. Dia tunggu santai. Orang semacam ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak gampang, butuh latihan. Makanya sifat keras itu bukan prestasi. Prestasi itu sifat lembut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan karena rahmat dari Allah, engkau bisa bersikap lunak, bersikap lembut kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bil mu'minina raufur rahim." Terhadap sesama muslim, sesama mukmin, beliau itu rauf. Orang yang belas kasihan, rahimun penyayang. Suka memberi sesuatu kepada muslim yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang semacam ini karena dia adalah orang yang punya sifat rahmat. Makanya gampangan ketika berinteraksi dengan orang lain itu sebuah kelebihan yang luar biasa, dan sebagai balasannya Allah akan memudahkan urusannya. Man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan dua manusia yang memimpin umat Islam berturut-turut karakternya adalah karakter ini. Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi bin nas. Manusia yang paling kasih sayang kepada sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati, di antara umatku atau umatku yang paling kasih sayang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang Umar bin Khattab disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asyaddu ummati, umatku yang paling disiplin. Sehingga prestasi, disiplin, disiplin dalam hal ini adalah pokoknya harus saklek seperti ini. Itu kalah dengan prestasi arham. Kasih sayang lebih didahulukan oleh Allah Azza wa Jal daripada prestasi syadid. Ya, meskipun masing-masing punya kelebihan, punya keunggulan. Tapi yang pertama lebih didahulukan oleh Allah dibandingkan yang kedua. Tayyib. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang yang gampangan ketika transaksi. Termasuk seorang pengusaha. Dia gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli. Ketika ditawar, ya, berapapun dia santai. Tapi yang gak dikasih ya. Misalnya, berapa ini Pak harganya? 100 ribu. Kalau 10 ribu gimana? Dibalas dengan apa? Dengan kaplok, bukan ya. Bukan ditempeleng, bukan. Tapi dengan senyuman. Dia balas dengan senyuman. Sehingga ditawar dengan sangat rendah, dia santai. Pangapunten tereng saket. Kalau 20, mohon maaf belum boleh. 25, nah, insya Allah naik 10 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Tapi ditunggu sabar. Gitu ya. Sampai akhirnya dia untung 5 ribu. Ya sudah 65, untung 5 ribu dia. Harga modalnya 60, untung 5 ribu. Gimpun, gitu. Rugi sata, bati, sana. Ya sudah ya gak apa-apa. Kalaupun rugi dikit, yang penting untung persaudaraan. Sehingga dia mengedepankan prinsip, yang penting kita bisa akrab, yang penting kita bisa menjalin hubungan baik, gak apa-apa. Silahkan Anda beli dengan harga sekian. Tayyip, prinsip orang Jawa ya. Apa tadi? Kapal gak? Apa? Rugi sata, bati, sana. Nah. Rahimallahu rajulan samhan idha ba'a, samhan idha shtara. Wasamhan idha qtado. Dan ketika menagih hak juga, dia juga gampangan. Orang ini kok utangnya gak dibayar-bayar. Dia santai. Ya. Mungkin dia belum merasa butuh dengan uang itu. Dia santai. Ketika dia merasa butuh, ditagih. Pak, tolong utangnya pak ya. Mohon maaf pak, saya lagi butuh. Bisa gak ini dibayar? Mungkin dia akan mengatakan, afwan ahi, ditage afwan, afwan, kan ya? Atau ada juga yang ketika ditage, terus dia marah. Gitu. Ditage malah yang nage dimarah-marahi. Tapi dia santai. Sehingga orang yang santai seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia dirahmati oleh Allah Azza wa Jal? Jadi, kita punya gambaran seperti ini ya. Kalau Anda punya beberapa anak, yang tentu saja karakternya beda-beda. Ada yang gampangan, ada yang suka pingin menang, ada yang pingin A, ada yang pingin B. Kira-kira dari sekian anak itu, siapa yang paling disayangi oleh orang tua? Jawabannya tentu adalah anak yang paling gampangan. Misalnya ada anak yang suka mengalah. Adik-adiknya, kakak-kakaknya punya jajan, dia nggak minta. Ketika dia punya jajan, suka ngasih adik dan kakaknya. Nggak suka rebutan. Dia punya apa direbut saudaranya, santai saja. Mengalah. Bahkan karakter itu dibawa sampai dewasa. Sehingga orang tuanya melihat, ini anak ketika dewasa, saudaranya dikasih oleh orang tuanya, dia santai. Dia nggak dikasih, santai. Dia dikasih, diminta oleh saudaranya, dikasihkan. Santai dia. Kira-kira orang tua senang nggak dengan anak kayak gini? Kamu itu harus punya wibawa. Kalau diminta oleh saudaramu, jangan kasih. Nggak ada ya, yang orang tua menasihati kayak gitu. Kita pasti akan menasihati, tolong kak, ngalah kak. Kakaknya yang dikalahkan. Kakak, ngalah. Kasihkan ke adik. Tolong kak ini. Karena kan anak kecil nggak ngerti ya, antara kalah dengan ngalah itu beda. Sehingga dia kadang rebutan dengan adiknya, mempertahankan status dia sebagai kakak. Orang tua ngajari untuk bersikap ngalah. Sehingga orang tua sayang kepada kakak, misalnya, atau sayang kepada anaknya yang lain, karena sikap dia yang gampangan, suka mengalah, dan seterusnya. Walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul a'la. Jika itu karakter yang baik bagi manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sempurna dibandingkan karakter ini. Sehingga dialah Allah azza wa jal, zat yang maha pengasih, memberikan rahmat kepada hambanya yang mudah mengalah. Hambanya yang gampangan ketika bertransaksi. Jangankan dia mencari sengketa. Dia menghindari sengketa jauh sebelum terjadi potensi sengketa. Tayyib. Sehingga mana yang lebih tinggi derajatnya antara kode etik pertama dengan yang kedua? Yang kedua lebih tinggi. Yang pertama, intinya jangan sampai dia bersengketa. Yang kedua, bukan sebatas itu. Dia bahkan memberikan kebaikan bagi yang lain. Sehingga hampir tidak ada potensi sengketa dengan orang ini. Tayyib. Dan sekali lagi, karakter ini butuh belajar. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal hilmu bitahallum. Yang namanya sifat hilm, itu dengan at-tahallum, belajar untuk hilm. Belajar untuk lemah lembut. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Sabar juga sama. Siapa yang yatasabbar, berusaha untuk latihan sabar, yusabbirhu Allah. Allah jadikan dia sebagai orang yang penyabar. Jadi sifat-sifat yang mulia itu kan ada dua ya. Ada yang sifatnya gharizi, ada yang iktisabi. Dan itu berlaku untuk semua karakter manusia. Karakter, ada yang gharizi, ada yang iktisabi. Gharizi ini kalau bahasa kita gawan bayi. Bapak Ibu paham ya, gawan bayi. Jadi ya memang karakter sejak kecil dia seperti itu mas. Ngalahan, royal, gampangan, ya. Orangnya lembut, dan seterusnya. Atau sebaliknya, gawan bayi ini ya sepancen wong, ya badung, ya. Nakal, kasar, keras, dan seterusnya. Jadi itu karakter. Dan ada karakter iktisabi. Ini diusahakan. Diusahakan artinya dia melalui proses. Dia melalui proses. Sehingga sebenarnya dia itu bukan orang yang karakternya seperti ini. Bukan orang yang punya karakter seperti itu. Tapi dia berproses. Lalu sifat baik itu akhirnya melekat pada dirinya. Dan itu berlaku untuk semua karakter. Baik karakter yang baik maupun karakter yang buruk. Makanya Nabi SAW melarang at-tafahush. Apa itu tafahush? Tafahush itu meniru-niru, ngomong gak baik, padahal aslinya dia bukan karakter seperti itu. Jadi itu terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, karena masalah emosi ya. Ada orang Yahudi, datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengucapkan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Muhammad. Assalamualaikum artinya adalah mati kau Muhammad. Bahasa Jogja ya, modar awakmu Muhammad ya. Aisyah mendengar dan beliau marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikum. Semoga kamu juga sama." Tapi enggak pakai kasar-kasaran, "Waalaikum." Tapi oleh Aisyah radhiyallahu anha dibalas dengan balasan bertubi-tubi. Wa'alaikumussam wadzam. Semoga kamu juga modar, matimu rapenak gitu ya. Sehingga balasnya ditambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Mahlan ya Aisyah. Innallaha la yuhibbul fuhsya wattafahhush." Allah tidak menyukai kalimat kasar dan niru-niru kasar. Sehingga kadang ada orang yang sebenarnya karakternya karakter baik, tapi dia niru kasar. Ya, saya kalau mau kasar saya juga bisa. Sudah Pak, gak usah ditambahkan kasarnya. Pertahankan tetap lembut, pertahankan tetap halus. Karena at-tafakhush, ngomong jorok, ngomong kasar, meskipun dia tidak terbiasa dengan itu, termasuk di antara bentuk yang dilarang. At-tafakhush itu termasuk di antara bentuk yang dilarang. Kadang kan kita pinginnya mengungkapkan kalimat umpatan yang kasar. Saya juga bisa. Tapi saya enggak mau mengungkapkannya. Saya tidak mau mengatakannya. Baik, itu sifat yang benar. Kadang orang tiru-tiru seperti itu. Itu enggak boleh. Baik. Kenapa? Khawatir karakter buruk itu melekat pada dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan ada orang yang secara sengaja selalu berdusta. Dan dia milih dusta sampai dicatat di sisi Allah Ta'ala sebagai pendusta. Akhirnya dusta itu jadi karakternya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan dari awal. Iyyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati, jangan sampai kau melakukan kedustaan. Karena perbuatan dusta itu bisa mengantarkan kepada tindakan fajir. Maksudnya adalah memicu maksiat berikutnya. Dan tindakan fajir akan mengantarkan orang menuju neraka. Wa inna rajula layakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Ada orang yang berdusta, sengaja milih dusta sampai akhirnya dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Padahal aslinya dia bukan pendusta. Tapi karena tiru-tiru, atau dia sekali waktu berdusta, lalu dusta pertama memicu dusta kedua memicu dusta yang ketiga, sampai akhirnya dia jadi pendusta. Dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Makanya kita diminta untuk hindari kedustaan. Dan setiap kedustaan itu kan rata-rata memicu kedustaan berikutnya. Betul gak ya? Seperti itu. Misalnya, Pak, ini ada sisa anggaran. Baik, kita buat perjalanan fiktif. Dibuatlah perjalanan fiktif. Dusta satu. Dusta dua, untuk menutupi ini, maka dia harus membuat laporan perjalanan fiktif. Dusta dua. Dusta tiga, uang ini uang sisa yang seharusnya dikembalikan ke negara. Tapi dia nggak lakukan. Akhirnya dilakukan dusta tiga dengan cara apa? Dia berikan dana itu kepada para karyawan. Dia dapat, kemudian bawahan-bawahannya juga dapat. Tidak dikembalikan ke negara. Dusta yang ketiga. Disampaikan kepada karyawan, ini sisa anggaran, boleh kalian miliki. Padahal aslinya tidak. Itu adalah anggaran palsu, dari RAB yang palsu, perjalanan fiktif, atau yang lainnya. Sehingga dusta harus ditutupi dengan dusta. Ditutupi lagi dengan dusta. Dan seterusnya. Setelah itu jadi karakter. Anda bisa lihat. Sistem ini dicatat oleh Allah sebagai kadzab. Sistem dalam instansi pemerintahan yang selalu membiasakan berdusta. Dicatat oleh Allah sebagai kadzab. Maka kalau sudah dicatat sebagai kadzab, ya selamanya jadi kadzab. Wallahu a'lam, perubahan itu membutuhkan kerja yang sangat keras. Karena kalau sudah jadi karakter, susah untuk diubah. Sebagaimana ini berlaku bagi individu, ini juga bisa berlaku bagi sistem. Sehingga kalau ada orang yang selalu berusaha untuk jujur, dia jujur, jujur, jujur, jujur. Kata Nabi SAW, alaikum bisiddiqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Berusahalah untuk selalu jujur. Karena jujur itu mengantarkan kepada kebenaran. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan albir itu akan mengantarkan orang menuju surga. Wa la yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa. Dan ada orang yang selalu berusaha untuk jujur. Memilih sikap jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai dia dicatat oleh Allah sebagai siddiq. Dan karakter ini juga kita jumpai dalam instansi. Ada sebuah instansi yang dia punya karakter suka berdusta, suka menipu, membuat laporan palsu, membuat apalagi misalnya perjalanan fiktif, dinas fiktif, kunjungan fiktif, sampai akhirnya sistem di instansi ini dicatat oleh Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta. Akhirnya semua orang tahu sistem ini pasti kadzab. Baik mereka pernah mengalami atau tidak. Dan Anda yang bekerja di instansi seperti ini, butuh perjuangan dan kehati-hatian yang besar. Sebaliknya, ada instansi yang dia selalu berusaha untuk terbuka, terukur, setiap dana harus ada laporan, dan ada bukti yang jelas, sehingga dia selalu mengupayakan jujur, jujur, jujur, jujur. Kita bisa jumpai, rata-rata lembaga dakwah Ahlussunnah, yayasan-yayasan salafi di Indonesia, walhamdulillah, rata-rata selalu mengedepankan itu. Di sini harus jujur. Nanti ini harus jujur, harus jujur, harus jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai Allah catat lembaga ini siddiq. Sehingga sistemnya selalu tersistem siddiq, siddiq, siddiq. Walhamdulillah. Ada juga perusahaan, meskipun dia milik orang kafir, tapi kalau selalu mengedepankan sikap siddiq, Allah catat sebagai siddiq. Perusahaan asing misalnya. Sehingga semuanya dilakukan secara transparan, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada istilah perjalanan fiktif, tidak ada. Karena semuanya terukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai perusahaan yang jujur. Nah, ini perjuangan jamaah. Jadi kami ingatkan kembali bahwa karakter ini bisa berlaku baik bagi individu maupun bagi sistem. Kita belajar untuk menjadi orang baik dengan karakter iktisabi. Belajar untuk sabar. Belajar untuk lembut. Belajar untuk apalagi menjadi orang yang betah dengan ilmu. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu harus dipelajari. Bukan tiba-tiba langsung pintar. Innamal ilmu bitta'allum. Belajar untuk lembut. Lembut itu dipelajari. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka dia akan dikasih oleh Allah sifat penyabar. Padahal bisa jadi aslinya dia bukan penyabar. Pak, saya itu orangnya kok enggak gampang sabar ya. Pengennya gini, pengennya ini. Coba kamu latihan sabar. Ya tasabbar, berusaha untuk latihan sabar. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih dia kemampuan untuk sabar. Ada banyak orang yang ketika dia berkumpul dengan orang-orang saleh, ketularan ya. Dia tidak punya kebiasaan, misalnya membaca buku, dia nggak punya kebiasaan. Tapi karena dia kumpul dengan teman-temannya yang suka membaca buku, akhirnya ketularan. Kemudian dia ikut baca buku, terus dibiasakan-biasakan, sampai akhirnya ketularan. Ada juga yang nggak punya kebiasaan untuk ngaji, akhirnya ketularan. Karena dia terbiasa dengan teman-temannya yang ngaji. Makanya individu salah satu perbaikannya dengan komunitas. Nah, yang susah itu kalau sudah bicara dengan sistem ini. Ini menyangkut banyak orang. Sehingga perlu ada pembersihan, perlu ada banyak pengawasan dan seterusnya. Dan kita berharap semoga instansi-instansi di negara kita sistemnya bisa lebih baik. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai dicatat sebagai instansi yang punya sistem sebagai kadzab, sebagai penipu. Karena kalau sudah dicatat dengan karakter itu, maka akan sangat susah untuk berubah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah di kesempatan hari ini. Dan kita masih punya beberapa kode etik yang lain. baru dua yang kita bahas. InsyaAllah untuk yang lainnya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Ustadz, ana pernah kerja di instansi pemerintah yang di dalamnya banyak laporan-laporan perjalanan yang fiktif. Ana tersiksa dengan bekerja di sana karena ana tahu itu fiktif dan ana kerja di situ. Jadi ana berhenti. Apakah uang yang ana terima waktu itu haram, Ustadz? Awalnya uangnya ana gak pakai, tapi karena kebutuhan akhirnya ana pakai. Apakah ana berusaha, Ustadz? Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fikum, dan sekali lagi perbanyak berdoa kepada Allah, semoga instansi yang punya sistem seperti ini segera diubah oleh Allah menjadi yang lebih baik. Terkait posisi Anda, bahwa begini ya, ini ada instansi, Anda bekerja di instansi, dan kerja Anda adalah kerja yang mubah. Maka gaji Anda gaji yang mubah. Selama kerjanya mubah, gajinya mubah. Lalu instansi ini melakukan maksiat. Instansi ini melakukan maksiat. Dari maksiat ini ada hasil. Ada hasil. Jika gaji Anda tidak ditambah hasil itu, hasil ini saya kasih apostrof, hasil apostrof. Jika gaji Anda tidak dikasih tambahan itu hasil, enggak ada ini, Anda hanya dikasih gaji ini saja, insya Allah halal. Selama Anda tidak bersinggungan langsung dengan maksiat perusahaan tadi, maksiat instansi tadi. Tapi kalau gaji Bapak dikasih gaji plus tambahan hasil yang haram tadi, hasil maksiat. Sehingga misalnya gaji dari pemerintah yang resmi, misalnya 3,5 juta. Dan Bapak juga mendapatkan tambahan pesangon, THR. Setelah ditanya ini dari mana? Ini dari sisa anggaran. Yang tidak bisa dikembalikan. Tapi dibuat laporan perjalanan fiktif, kadang belanja fiktif, dan seterusnya. Maka ketika Anda dapat THR, atau apapun pemberian itu, haram bagi Anda untuk menerimanya. Nah ini kalau dilakukan terang-terangan di sebuah instansi, saya nggak mau terima. Ini haram bagi saya. Terang-terangan Anda ngomong kayak gitu, langsung disingkirin. Pindah aja orang ini. Ke daerah-daerah yang lain, ke bagian yang ya mungkin tidak terlalu basah. Sehingga sistem itu memang dipertahankan untuk seperti itu. Sudah jadi karakter. Burung akan selalu terbang bersama kawanannya. Sehingga gak mungkin ini gabung dengan itu. Orang baik akan dikumpulkan oleh Allah dengan yang baik. Penjahat akan dikumpulkan oleh Allah dengan penjahat. Maka ketika Anda tidak betah, kemudian Anda resign dan keluar, semoga itu salah satu di antara tanda ada bibit kebaikan dalam diri Bapak. Baik. Kita fokus di masalah penghasilan. Kalau posisi hasil Bapak adalah murni hasil, murni gaji dari yang ditetapkan oleh pihak instansi sesuai dengan akad, insya Allah tidak masalah. Selama kerja Bapak adalah kerja yang mubah, dan Bapak tidak bersinggungan dengan itu maksiat. Sementara kalau ada tambahan dari hasil yang haram tadi, hasil maksiat, maka tidak boleh Bapak terima. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Afan Ustaz ingin bertanya untuk masalah jual barang syubhat. Dalam artian seperti ini. Ana membeli sebuah barang yang ini masih belum tahu statusnya KW atau barang dalam tanda kutip barang curian. Contoh, Ana membeli sebuah buku, Ustaz. Harga buku ini baru, tapi harganya itu jauh di bawah pasaran. Tapi saya masih belum bisa menemukan dan menjustifikasi apakah buku ini KW atau tidak. Lalu saya jual kembali, Ustaz, bukunya. Nah, ini seperti apa hukumnya? Seperti itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, kita punya prinsip bahwa hukum asal setiap muslim adalah orang baik. Hukum asal setiap muslim adalah jujur, orang baik. Itu hukum asal. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan sesama muslim, maka hukum asalnya adalah interaksi yang normal, transaksi yang normal. Sampai Anda menjumpai ada indikator, kayaknya ada masalah di situ. Indikatornya apa? Ya wallahu a'lam. Ada, ya tergantung beda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Intinya, bahwa ketika Anda menjumpai indikator, ini kayaknya nggak benar, maka sebaiknya ditinggalkan. Ada di buku saya penjelasan tentang hukum membeli barang di pasar loak. Pasar yang menurut masyarakat di suudoni, masyarakat itu suudon. Ini jangan-jangan barang, kalau nggak tiruan, curian gitu kan? Yeah. Atau barang Spanyol, separuh nyolong. Sehingga masyarakat itu selalu suudon dengan barang-barang yang ada di situ. Kalau indikator suudon itu terlalu dominan, sebaiknya ditinggalkan. Nggak usah ke pasar seperti ini, meskipun murah dan seterusnya. Karena ini juga nggak bakalan nambah rezeki kita. Tapi kalau indikator itu tidak ada, Anda melihat kayaknya nggak ada indikator itu, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya adalah baik-baik saja. Nah, terkait barang Anda tadi, ya Anda bisa pelajari kira-kira ada nggak indikator kuat. Kalau itu adalah barang KW atau buku bajakan, kalau ada indikator kuat seperti itu, sebaiknya Anda tinggalkan. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, volume televisinya bisa dikecilkan? Iya, sudah. Baik, silahkan. Ustaz, utang yang belum terbayar. Saya pernah dengar kuliah dari Polis Bahasa Lama. Begitu beliau memberikan nasihatnya tuh seperti ini, Ustaz. Ketika kita menagih utang kepada seseorang dan belum terbayar, itu bisa utang polis ini pahala itu dicatat, gitu. Pahala kita itu dicatat ketika maksudnya di selama tentang waktu kita menagih dan belum terbayar. Baik. Baik. Mohon maaf, suara ibu hilang. Kami nggak mendengar apapun. Intinya utang belum dibayar. Utang. Apakah Anda mendapatkan pahala ketika utang itu belum dibayar? Begitu? Baik. Cukup. Gimana? Yang saya dengar itu sebagai pahala. Maksudnya ibu memutihkan utang? Bukan, proses menagih. Proses menagih. Terus belum dibayar oleh pengusaha. Baik. Nah, kondisi proses menagih itu, saudara kita menunggu itu yang bisa sampaikan adalah catat pahala sedikitnya itu. Baik. Nah, terus yang kedua gini, Ustaz, ketika kita sudah menagih utang, terus belum terbayar kan juga, terus kita menganggap kita ini mungkin harta yang kita pinjamkan ini adalah haram, jadi kita usahakan. Baik. Ustaz, itu. Baik, cukup insyaallah. Nah. Baik, saya tidak memahami pertanyaan yang kedua sama sekali ya. Jadi pertanyaan yang pertama saja yang kami jawab. Untuk kasus seperti yang Ibu sampaikan, bahwa utang yang tidak dibayar dalam waktu yang lama, apakah kita dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Tapi pahala itu menjadi hilang jika diiringi dengan umpatan, diiringi dengan kalimat-kalimat yang kasar, dan seterusnya. Namun kalau kita bersabar, ya nakih dengan cara yang baik, insya Allah dapat pahala. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kana lahu haqqun falyatlubhu fi afafin, wafin au ghairu wafin." Siapa yang punya hak kepada orang lain, maka hendaknya dia takih hak itu, fi afafin, dengan cara yang terhormat. Artinya tidak terlalu bernafsu, tidak menggunakan kalimat kasar, tidak keras, tapi dengan cara yang terhormat. Wafin au ghairu wafin. Baik nanti dipenuhi maupun tidak dipenuhi. Sehingga dengan cara yang terhormat seperti itu, maka dia menampakkan sifat kasih sayangnya, rahmatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya. Rahimallahu rajulan samhan. Allah merahmati orang yang gampangan. Idza ba'a, idza ishtara, wa idza iqtada. Ketika dia menjual gampangan, ketika membeli dia gampangan, dan ketika menagih hak juga gampangan. Maka ibu menagih hak dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Silahkan, boleh. Dan kita gampangan, tidak terlalu keras dalam menagih. Insyaallah termasuk di antara bentuk amal soleh yang semoga mendatangkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Ustaz, afwan mau nanya. Bagaimana hukum menjual barang di atas HET, Ustaz? Di atas HET? Khusus, iya. Khususnya untuk pangkalan gas bersubsidi. Lalu yang kedua, bagaimana hukum tentang uang elektronik yang mendapatkan cashback atau diskon yang ditanggung oleh pemilik barang, Ustaz? Ditanggung oleh pemilik barang, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya misalnya kita beli sesuatu ke produsen itu misalnya, lalu pihak uang elektronik itu memberikan diskon, tapi saya udah tanya ke CS-nya bahwa diskon itu ditanggung oleh pemilik barang gitu lah, Pak, oleh produsen barang tersebut gitu loh, Ustaz. Baik, uang elektroniknya ini apa, Pak? Link aja syariah. Oh gitu. Baik, jadi yang memberikan diskon adalah pemilik barang. Nah Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Cukup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukum menjual barang di atas HET, harga eceran tertinggi? Bukan terendahnya, tertinggi HET. Ini kembali kepada masalah tasir ya. Tasir itu artinya adalah hak pemerintah untuk menetapkan harga. Tasir. Tasir adalah penetapan harga yang ditentukan oleh pemerintah, baik tertinggi maupun terendah. Karena tasir ada dua, ada yang tertinggi, ada yang terendah. Bolehkah ada tasir? Ulama beda pendapat. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah, wallahu a'lam, tasir diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Tasir di tempat kita seperti ada HET untuk obat. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat seperti bahan bakar ya. BBM, kemudian gas, dan seterusnya. Karena itu untuk tasir dalam produk-produk seperti ini, pendapat yang benar adalah boleh. Dan karena ini sudah menjadi undang-undang pemerintah, maka jika ada penjual yang menjual barang tersebut di atas tasir, di atas HET, berarti dia melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya apa? Ya, dia berdosa dengan pelanggaran itu. Dan jika sampai itu ada unsur penekanan terhadap konsumen, maka berarti ada unsur kezaliman kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini, menjual gas di atas HET termasuk pelanggaran. Baik. Nah, saya tidak tahu untuk toko pengecer gas yang langsung ke konsumen. Jadi kan ada stasiun ya. Stasiun untuk pengisian SPBE. Terus dari SPBE kemana? Ada pangkalan. Bawa pangkalan ada? Agen. Di bawah agen ada toko kelontong. Jadi ada empat ya. SPBE, pangkalan, agen, terus toko ecer. Nah, saya ini nggak tahu toko ecer ini ada tasirnya nggak. Agen misalnya dikasih harga, pokoknya kamu harus sekian. Nah, itu jangan lebih tinggi dari itu. Nanti agen, nanti toko kelontong, kamu harus jual harga sekian. Pokoknya sampai di masyarakat senilai sekian. Wajib untuk diikuti dan dipenuhi sebagaimana aturan yang berlaku. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang uang digital, di mana diskon ditanggung oleh pemilik barang. Tayyib. Yang kita pahami seperti ini ya. Jadi penyedia uang elektronik, kita tulis misalnya link aja. Ya. Merek enggak apa-apa ya. Sehingga di sini ada masyarakat yang dia top up. Dia melakukan top up. Karena ini bukan uang yang baru, tapi sama-sama rupiah. Dan link aja juga bukan uang digital yang baru. Maka status top up ini adalah, akadnya adalah akad utang. Ini akad utang. Karena yang dilakukan adalah akad utang. Maka tidak boleh ada manfaat apapun. Manfaat yang diberikan oleh pihak link aja. Sehingga kalau A melakukan top up, lalu karena utang, karena akadnya adalah akad utang dengan top up itu, kemudian link aja misalnya ngasih cashback, ngasih diskon. Maka berarti diskon ini adalah manfaat dari link aja. Namun lain halnya, kalau di sini ada merchant. Merchant ini penjual barang, lalu merchant ini yang ngasih diskon ke si A. Ya. Sehingga dari diskon itu tidak ada yang dari link aja, tapi adanya adalah diskon dari si A. Insya Allah tidak masalah. Terlepas merchant ini melakukan kerjasama dengan link aja maupun tidak melakukan kerjasama. Karena jika yang ngasih diskon adalah orang lain yang dia bukan penerima utang kita, wallahu alam, semoga tidak ada masalah. Nah, ini yang bisa saya pahami terkait kasus sebagaimana yang Bapak tanyakan. Wallahu alam. Baik. Baik, silahkan. Ustaz, Ana mau tanya mengenai kurang lebih mungkin seperti di pertanyaan yang pertama tadi Ustaz ya. Jadi kadang-kadang dalam sebuah perusahaan itu kan ketika menjelang akhir tahun itu kan Ustaz ada anggarannya masih tersisa. Lalu kemudian perusahaan mengadakan berbagai macam kegiatan, macam-macam lah ya pokoknya itu. Ini yang tujuan utangnya ada supaya anggaran tersebut habis terpakai gitu. Ini perusahaan dan swasta atau perusahaan asing, perusahaan milik negara? Ini ya perusahaan swasta. Ustaz. Perusahaan swasta. Nah. Nah, jadi tujuannya memang untuk menghabiskan anggaran yang ini sifatnya itu bukan untuk individu tapi untuk bersama. Kadang-kadang itu juga mengajak customernya juga jadi gathering dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Baik. Kita sebagai karyawan. Satu. Yang kedua Ustaz, terkait yang kurang lebih sama, tapi ini kemudian bagi-bagi itu tuh diberikan kepada karyawan yang sudah langsung ditransfer ke dijadikan satu dengan gajinya gitu. Bukan dalam bentuk bonus performance karyawan, tapi seperti itulah kurang lebih. Nah, baik. Ini ketika sudah masuk ke dalam rekening kita ditransfer jadi satu, bagaimana sikap kita gitu? Baik. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk perusahaan swasta sebenarnya batasannya lebih longgar. Karena intinya kembali kepada kebijakan pemilik atau owner. Sehingga selama pemilik membolehkan sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan, selesai urusan. Karena perusahaan swasta. Terus pemiliknya siapa, Pak? Ya, bisa individu, bisa perusahaan yang menjual saham, berarti pemiliknya banyak orang. Intinya, selama pemilik atau yang bertanggung jawab terhadap perusahaan ini mengizinkan dengan proses seperti tadi, sehingga duitnya dibagi-bagikan karena sisa atau apa tadi ada acara-acara tambahan, gathering, dan seterusnya untuk menghabiskan dana itu, insya Allah tidak masalah. Sehingga kata kuncinya adalah pemiliknya ridho ataukah tidak. Karena hukum asalnya uang itu uang pemilik. Ada sisa anggaran dikembalikan ke pemilik. Bukan haknya karyawan. Kecuali jika pemilik merelakan. Nah yang kedua juga sama. Mau dibagikan secara tunai dengan cara ditransfer. Atau tadi dipakai untuk kegiatan acara. Kembali lagi. Hukum asalnya dana sisa itu adalah milik perusahaan. Jika yang berwenang terhadap dana ini di perusahaan tersebut sudah mengizinkan untuk dibagikan ke karyawan, berarti itu halal bagi pihak karyawan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.